Delampahan kula kali panjenengan tesing tasik keliru, muga-muga dengan kemurahan dan rahmat Allah, bisyafaati Rasulillah, dipun ganti kali Gusti Allah kelawan kelampahane tiang-tiang ingkang soleh yang mendapatkan pertolongan kali Allah, mendapatkan ridho Allah, diakoni kalian umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menawi kathah dosa kula kali panjenengan, mugi-mugi tersih rahmat saged mengantarkan nyebabaken dosa lan kesalahan kula panjenengan disepuro kali Allah. Umur sing kari muka-muka didadekno umur sing barokah. Muka-muka kula kali panjenengan pinaringan inayah saking Allah saged sego ibadah. Mendapatkan perlindungan saking Allah, muka-muka didadekno wong sing selamat dunia akhirat. Nerusakan pengawasan kitab Riyadzi Irsyadul Ibad sing tasik wonten bab nyerangaken sabar. Wa hukiya lan diceritakno an ba'dil masyayikhi sangking sebagian biro-biro wong tua sing dadi guru. Annahu sak temene sebagian wong tua sing dadi guru niku wau ro'a ngipi. Nipi ni tiang soleh niki ngimpeaken Sufyana As-Sauri. Sufyan As-Sauri fil manami ing dalem turu. Ketika piyambake ngipi dipanggihi kalian Kiai Sufyan As-Sauri ingkang sampun seda, faqala lahu ba'dul masyayikh niki tanglet tenggene Sufyan As-Sauri. Kaifa ra'aital mauta? Yok nopo panjenengan ngalami raose pejane ku yok nopo? Faqala, jawab Imam Sufyan As-Sauri. Padahal niki seorang ulama besar, ahli tasawuf. Amal mautu lek kontakon yo opo rasane utawa ngadepi mati, fala tas'al an adzamatihi, ojo takon tentang berarti wong ngadepi mati ku berat-berat. Iya, berat. Merjane kula kali panjenengan diwurui kali para habaib niku lek ne mari wiritan, mari kumpulan, mari maca apa-apa, iya, jaluk ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Iya. Ya Allah, kelawan amal saya kula wau, kelawan sedekah kula wau, kelawan sholat kula wau, kelawan ngaji kula wau, mugi panjenengan paringi husnul khotimah. Wong Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalikane dipun undut nyawani kali malaikat Israil mawon kemringet. Iya. Yeah. Keringete niku wungkul-wungkul padahal Nabi. Jari Kanjeng Nabi sing rada alus Israil. Ya Allah Nabi, selama kula ngelaksanakaken tugas mundut nyawa niki mboten nate sing alus kados ngeten iki. Iki paling alus nggih Kanjeng Nabi. Lah kok abot ngene sih? Ya. Yeah. Lah lek sampe umatku ngalami koyok ngene, wah ake sing gagal. Biuk no nang aku kabeh wis, biuk no nang gene aku. Sampai tekan mati dijaluk Kanjeng Nabi. Dadi kula kali sampeyan iku wis nemen ringane. Ya. Semakin kita banyak membaca selawat, semakin kita cinta pada ajaran Nabi, semakin kita cinta pada duriyah Rasul, semakin diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala pertolongan Nabi itu. Dugi. Ya. Wis lek masalah mati gak kena kon takokno berarti wasyiddatihi lan lorone. Kredek ya. Bakola takon si kiai niki wau. Iki kiai iki koyok ngene. Ngerasakno mati gak kuat. Mindaniyo awa-awaan. Iya. Yeah. Bakola takon. Ayyul a'mali wajaddahu anfa. Amalan-amalan kelampahan-kelampahan pundi sing nate sampean lampahi sing bisa ngringanaken ngadepi kepatian niku. Undi amal sing pundi kula tak kata-kataken. Faqala kullu amalin sholihin anfa. Tua bewis pokoke amal kebagusan, baik itu ibadah yang langsung dengan Allah, sholat, maca selawat, zikir, atau ibadah yang berhubungan dengan masyarakat, loman, api, ngala, sabar, terutama loman. Loman niku mboten pasti kudu ambek duit. Lek kula kali sampean gak duwe-duwe tabassumu kali akhika sadaqatun. Kon ngadepi kancamu sumeh, kon ngadepi gak tau cerita nang kancamu dulurmu barang-barang sing beratno kon. Critane enak tok iku ya sadaqah. Wis lek ne kepethuk kanca tidak pernah mengeluh iku sedako. Nggih. Yeah. Umpama kula kali sampean weruh keelekane wong gak nyebarno itu ya sedako. Nggih. Yeah. Loman. Nggih. Yeah. Walakin nina jautu minal khisab bitirja'i wa sabri inda musibatin. Sekian banyak dari perbuatan amal-amal saya yang paling menyelamatkan nanggene aku minal khisab saking penelitian. Diteliti pak ya. Tiap amal itu diteliti ya. Yang pertama kali sholat. Wa idha wujidat tamatan lek sholat iku bagus. Kubilat wasa iru amalih. Diterima. Buri-buri ini gulo. Boten tapek ditakoni. Padahal Sufyan As-Sauri ini sembayangi Masya Allah. Iku sik diteliti rumongso berat. Iya. Yeah. Ditakoni kon biyen tau ngene ya enggih Gusti dosane sakmene enggih Gusti krana awakmu iku manutupi eleke tanggamu kancamu maka kesalahanmu sakniki tak tutupi ya. Tapi lek kon iku mang senengane nyebarno keelekane dulurmu, tanggamu tak udal kon. Iya. Yeah. Lho ketika kita diudal kesalahan kula kali panjenengan paling berat, paling berat. Iya. Yeah. Rasamu gak weruh ta? Rasamu ngene ta? Insyaallah, iya. Yeah. Hidup ini perlu hati-hati. Ngalah. Ya. aku slamete dari penelitian bitirjai sebab aku sering maca kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Iya, setiap ada musibah kok abot nang pikir muni la haula wala quwata illa billah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tidak harus ketika orang mati cok boten. Iya, kaget inna lillahi. Apa-apa? Iya. Kapan inda musibatu waladun li, ketika saya menerima musibah terkena beban berat pada masa anakku mati. Iya. Faqala subhanahu wa ta'ala, begitu saya diteliti koyok ngene ambek Gusti Allah wis kate dijeblosno, Gusti Allah ngomong ngene, anasita kon ga eling ta lali ta waqad qabattu samrataku adakak, aku biyen tau njukuk yang menjadi kebanggaan hatimu, tumpuan hatimu, singkon jagakno, singkon bangga-banggakno rupane anak. Jika anakmu wis gede, wis ketok kate ganti awakmu, banyak orang yang membanggakan, di saat itu dipundut ambek Gusti Allah, sopo sing ganti aku. Ngoten nabi ya, saya lagi ya. Utawa sopo sing ganti bapak, sopo sing ganti bojoku, kalut. Dalam keadaan berat ngoten, piambe'e fatar fastar jakta kon ngomong inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Wahamad dani lankon muni alhamdulillah, alhamdulillah awak sik diparingi panjang umur, sik dingangai anak singli. Yo, lek anak wis entek ya apa? Alhamdulillah saya masih diberi amalan sing iso nyambung aku besok lek mati. Rupane apa? Melok kumpulan. Nggih ya, sedekah jariah, melok ngaji. Selama pengajian niki wonten, sampean niku tetep oleh kiriman. Niku enake sampean lek melok kumpulan. Kerjane kober-koberno. Iya. Insyaallah. Bareng wis Gusti Allah iki lho, dosamu kaya ngene. Berhubung kon biyen nalikane tak coba kon maca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Idhab wis udalo. Qad ghafartu laka sayyi'atika. Dosamu salahmu nang aku wis tak sepura kabeh. Insyaallah mindani yo seneng senenge. Wa da'aftu hasanatika, lan aku melipat gandakan keapiamu sing setitik tak regani wakeh. Iya. Yeah. Wa rafa'tu darajatika, pangkatmu, panggonamu yo tak angkat. Ghafaro muga-muga Gusti Allah nyepuro sayyi'atina ing keawonan lan dosa kula kali panjenengan. Allahumma wa dha'afa hasanatina, lan muga-muga Gusti Allah nrimo amalan sae kula kali sampean sing setitik kemudian dilipat gandakan. Wa rafa'a darajatina, lan muga-muga Gusti Allah dengan kemurahannya ngangkat derajat kula kali sampean, sebab kula kali sampean sabar ngalah tetap bersemangat beribadah kepada Allah. Iya. pun sampai cilik hati pandangan Allah terhadap kita sama. Sing penting kula kali sampean semangat. Ya. Walladzina jahadu fina, wong-wong sing betul-betul berusaha fina mencari ridho saya. Lanah diannahum subulana, temen tak dudunno berbagai jalan sing nyampe nonang ridho kula kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ojo nyepelino melok ngaji, ojo menyepelekan melok jamaah, ojo nyepelino ngurmati nang wong liya. Jangan menghina atau menyepelekan orang di sekitar kita. Meskipun keadaane kaya apa. Ya. Khotimatun, pungkasan tentang cerita orang-orang yang sabar. Qala ashabuna dawuh, sapa ashabuna pira-pira kanca utawa orang-orang yang sederajat dengan Kiai Musonek niki wau. Iya. Para ulama, para kiai-kiai iku ngomong wa ghairuhum lan liyane ashabuna yata'akkadu sunnah mu'akad, sangat dianjurkan liman kanggene wong uptulia sing dicoba bimusibatin dengan musibah macam-macam. Ya. Yeah. Pokoke wong sing kena musibah abot rasane nang jene pikir umpama dikei musibah loro panas loro ngelu lah ngoten nah kadang-kadang kelangan duit ya yeah. Kadang-kadang kesatan duit kadang-kadang dituduh tonggo lah musibah kabeh ya. Pokoke sing dirasakno urip iki gak enak. Bimayitin rupane musibah sebab kepaten. Au fi nafsihi utawa coba musibah itu dalam dirinya. Nggih kotok loro untu, ngelu dan lain sebagainya. Ya, iku sing mengenai tanggene awak. Awa'i au ahlihi utawa kenek musibah sing dicoba niku wau sing nyoba niku wau mbuh bojone mbuh anake mbuh dulure mbuh tanggane ganyang ya yeah. Au malihi utawa sing dicoba iku mang gak ngeneki anake tapi ngeneki hartane nggih yeah. umpama dae nggih yeah. Sepeda diparkir adakno kempos nggih yeah. Coba iki didelok pentile gak ono ya Allah nggih yeah. Tak coba sih nggih yeah. Kira-kira sampean ngomong apa kira-kira yang ngomong apa dan innalillah apa ngelaknat nang sing nyopot pentil niku wau mandar ya sapa tangane nyanyil iki mandar ya tangane kecepit lawang ngono iki gak golek ngene maneh nggih ta lan lek kula kali sampean ngaji kula kali sampean pasti ngerti sopo sing gerakno atine wong iku mang jukuk pentile sepeda sampean. Sinten? Sinten? Gusti Allah. Saken wong iku dijadikan kurban salah. Iya. Ya Allah, wong iki kok dikei kelakuan kaya ngene ya ya apa ya? Mendani oleh aku, kira-kira dilaknat ya apa ya? Dulek kula kali sampean mulai meningkat ya Allah. Coba iki. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Sing ngersakno ngene iki ya Gusti Allah. Sing ngene ya diwadulno nang ngene Gusti Allah. Enak ta enak. Dadi gak ono wong salah. Gampang nang ngene ati jembar. Langgut nggih. Iya. Nggih ta mboten? Belajar. Belajar. Iya. Lah ngene koyo ahli tauhid ya belajar. Iya. Belajar. Ono wong mari ngono ndek tangga. Lah iya. Tangga iki cari ustaz. Ngomongi nyeleki lek ana berkat gak dikekno aku lek wis mambu dikekno nang gene aku. Nggih ta mboten? Kira-kira sampean ilokno ta apa sampean muni innalillah? Dalam kehidupan kula kali sampean iki napa? Ustaz capopo ilang ngoten lagi ya. Ayo kula kali sampean, ndak ada yang menjamin kula kali sampean ngaji, belajar menghadapi kehidupan yang tidak sesuai dengan hati kita, kita kembalikan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Gitu. Sing ngomong nggih belajar, Pak. Iya. Sing ngomong nggih belajar. Lek kula kali sampean gak ngaji, ya gak ero. Iya. Kata ngaji ku mang bisa dipraktekno ya apa? Kapan ilmu itu dibaca? Ya ketika kula kali sampean digawe coba. Apa sampean digawe coba ngene mareng ngaji digawe kan coba. Kapan praktekno ilmune? Lah, ngoten lho ya. Oh, lek ngono aku iku menjalik ngene iki mang dikongkon ngene, praktekke koyo ngene. Lah ngoten nah. Dadi enak ya wong sabar ya sampean lek muni enak wong sabar kate digawe inggo nggih ya. Begitu kayak ngeluh kan ya baru praktek. Oh di situ bijaksananya Allah ya. Dari ini Gusti Allah lawan nang ini Al-Qur'an wala nabluwannakum bisyai'im ya minal ju'i minal khaufi wal ju' wa naqsim minas samarati wal anya wonten ya wa basyiris sabirin ya Allah di bare ini surat Al-Baqarah ayat 152 ya walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wassamarati wal anfusi wa basiris sabirin. Coba niku macam-macam Pak ya, ada rasa takut, ada gini wa basiris sabirin. Siapa? Alladzina idza asabatkum musibah kapan apa wae sing ngeneki awakmu kok rasa ga enak, baik itu mang dari naqsi minal ampusi, ya awak kurang sehat, penghasilan kurang, minas samara ya. Dalene kon sabar ya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Wa in khaffat, meskipun coba iku ringan. Ringan apa? Peteng loro. Ngoten to ya? Masuk ah. Masuk angin. Lah enak ya. Masuk angin. Kesel kabeh urip masuk angin. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ayyukasira inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sarane piwulangane wong tuwa-tuwa biyen, ya. Sing ngerti niki wau lek kon krasa apa wae muni ya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun teka lara untu utawa ngelu ya lak ngoten nggih ya. Terus dungo, Allahumma ajirni fi musibati wakhluf khairam minha. Gusti, loroh niki sampean paringi, paringi ganti ganjaran. Sak marini loro sampean ganti sing sehat. Langgan tenang. Gusti, sampean paringi ganjaran coba niki. Coba apa? Terserah. Mantuni coba niki sampean paringi sing sehat. Sae enak. Ya. Yeah. Ya napa jauh lek ngeten iki. 5 wa'adallahu taala krana ana janjine Gusti Allah. Mangkala jawune Gusti Allah ngeten. Mangkala zalika sapa sing ngucap inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ya, ketika nemu musibah, apa ae? Dawuhne Gusti Allah ya napa? Bi anna alaihim shalawatum mir rabbihim. Gusti Allah akan memberikan shalawat. Shalawat itu pemberian. Ya. Pemberian yang agung itu namanya sholawat. Kasih kita nih. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Langit nih. Pemberian Allah yang banyak dan bagus itu berupa sholawat. Mir rabbihim. Kamu akan mendapatkan pemberian yang luar biasa dari Allah. Warahmatun. Dan mendapatkan kasih sayang. Kasih sayang itu apa? Olehmu nrimo musibahiku mang dicukuk kate digenteni. Tapi lek kon dicukuk iku ngersula dadi genteni cuma oleh dosa. Niki lho bedane wong lek ngaji ambek gak ngaji. Meskipun ngaji njaluk tolong nang Gusti Allah, muga-muga iso nglakoni. Nggih. Yeah. Coba niku macam-macam, Pak. Macam-macam. Nggih. Yeah. Macam-macam. Nggih. Yeah. Yang ada di sekitar kita, ada jarak kabeh pisan. Wong pancene donya. Wa annahum lan wong sing nemu musibah terus moco inna lillahi wa inna ilaihi roji'un iku hum wong-wong iku mang al-muhtadun wong sing oleh petunjuk pituduh wong sing dituntun ambik Gusti Allah lil jannati besok nanggene swarga walis sawabi ditulungi ambik Gusti Allah carane golek ganjaran ketika mendapatkan musibah. Ya. Yeah. Oh, alhamdulillah awak nemu musibah iki kok diucapno innalillah tandane awakmu musibah ini membawa keberkahan kamu ke surga. Ojo didelok musibah tok. Ya Allah, dosa napa kula Gusti kok abote kaya ngoten iki ya. Padahal nikmati wis akeh. Wis trimon wakulo nang Gusti Allah. Nyekel dodo. Moco inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Moco la haula wa la quwata illa berselawat. Yeah. Wali khobari muslimin. Lan ada hadis yang diriwayatkan kali Imam Muslim anna mangqala zalika sapa sing nalikane menunggu musibah maca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ajarahullahu Gusti Allah ngekei ganjaran nang wong iku mang wa akhlafa lahu khairan. Kesakitannya tadi, musibah tadi diganti ambek ganjaran kebagusan sing akeh. Ya. Dawuh ni Gusti Allah tenggini Al-Quran lak ngoten anggian. Sik kula tinyali niki. Lah niki. Walanabluwannakum bisyai'in. Temen, aku iki kate nguji nang kene awakmu. Bisyai'in dengan sesuatu. Swiji ku apa? Nal khaufi ana kalane musibah iku kon wedi. Iya. Wedi apa? Ya sing sampeyan rasakno bendina ku wedi apa macem-macem, wedi mati. Iya. Wedi kemalingan, wedi ngene, iya. Wal ju'i rasa luwe, iya. Ya Allah. Kok repot golek pangan iki? Lah ngoten nah. Tapi saat ini dijamin Nabi Kanjeng Nabi Wisan besok umatku gak sampai kaliren le akhir zaman sugi-sugi. Iya. Tapi sing tak kuatir nolak kene sugi-sugi ku mang wong-wong iku mang ninggalno agama rebutan donya. Lek wis rebutan donya, rebutan kedudukan, rebutan pengaruh satu sama lain saling menjatuhkan, saling bermusuhan. Iki lho sing tak tangisi. Iya, dan iki. Wa naqsin minal amwal. Coba iku berupah kurang. Kurang apa nih? Kurang penghasilan nih. Iya. Wal anfusi kurang sehati. Iya. Kurang ini wasamaroti. Lan kurang penghasilan dari berapa? Wabasiris sobirin gedekno atine wong sing gelem sabar. Siapa? Alladzina idza asabatkum musibatun sinten kemawon sapa wae lek nedeke iku nemu musibah barang sing dirasa gak enak ana urip iki kalu gak ngomong apa-apa cuma komentar inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kabeh iki kersane Gusti Allah. Gusti Allah gak katene nyiksa nang aku, ngino nang gene aku. Lek ne nemu musibah ngene, Allahumma ajirni fi musibati Gusti mandar. Musibah niki ndadosaken lahan nyebabi kata ganjaran kula. Marine sampean ke ising luwe api. Enak to? Iya. Yeah. Lelekne wong iku nemu musibah ditakdirno ngeten iki ulaika ya wong sing lek nemu musibah maca innalillah alaihim shalawatun digroj. Cuk ambik Gusti Allah. Apa sing dijaluk, apa sing diharapno, digrojok. Min Rabbihim saking pangerane. Warahmatun lan diwelasi. Iya. Gak jaluk kontan boten niki ngene donya sian, ngene ujian. Lah lek sampean digrojok sakniki lak pamer. Pamer iku besok ana ngene akhirat. Iya. Ulaika humul muhtadun. Ya wong ngono iku kaya apa wonge itu orang yang baik karena dia mendapatkan petunjuk. Ya umpama ana ustaz ngene kaya Mahmud ngene dicoba meso-meso. Ya lawak kamilan dicoba bareng pentile ilang. Astagfirullah innalillahi wa inna napa kamilan sinten mati? Pentil ilang ustad lo. Api andi sing sepedai kempos mang meso-meso ambik sing muni ina lillah. Iya. Yeah. Ya sing api an ina lillah. Meskipun mati. Iya. Tapi ngoten. Iya. Nih muka-muka kulo kali sampean dalam hidup ini selalu mendapatkan petunjuk saling Allah. Pertolongan saking Gusti Allah saged mensikapi hidup ini dengan ibadah yang baik ngaji ini dibarengi ilmu sing manfaat. Wa ahmad ma min muslimin gaono sing wong Islam wala muslimatin wong lanang wong Islam lanang utawa wong wedok usiba mithi usibatin dicoba dengan ujian apa ae cemewis butuh mati tok pokoke musibah fatadzakkaroha mongko eling-eling ya iya ya Allah eling aku lek wayahe ngene biyen aku ngene iki mari sembahyang sepedaku ilang ya dina ngene iki pas dina ngene iki eling ya mari ngono ya apa bareng eling ngono sapa biyen ngene eling ngoten ya napa wa intola meskipun kegiatan itu sudah lama 10 tahun yang lalu umpama ya terus dieling ya napa hayastarjiu terus muni inna lillah wa inna apa sampai muni inna lillah sama mati aku angen-angen eling sepedaku hilang biyen niko aku ya terus ya apa lek wong muni ngono ya apa jadallahu inda zalika Allah mengembalikan seakan-akan kejadian itu baru terjadi sampean muni inna lillah langsung dikontani ambek Gusti Allah kejadian itu koyo kejadian lagi. Kulo kali sampean maca innalillah ya koyo pada waktu kulo kali sampean kecucu. Umpama sing biyen, aku biyen kelangan ngene meso-meso aku. Dosa iku. Bareng maji ngene. Astagfirullah, kulo eling Gusti tau kelangan. Sampai sepura Gusti, kulo biyen meso-meso. Wayahe kulo muna innalillah. Ya diganjaran iki Gusti Allah. Insyaallah lo mangke Gusti Allah ya. Belajari kula kali sampean. Kapan pun Gusti Allah masih memberi lahan kumanteng kula kali panjenengan. Jembar pengumpulane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Fa'atahu misla ajriha yauma usiba. Maka Allah memberikan pahala padha ambek ketika menemukan musibah. Ya. Yeah. Mugi-mugi pengajian sing setitik ngeten dibarengi rahmati Gusti Allah manfaat lan barokah kangge sing ngaji sing hadir sing ngrungokno nggih ya muga-muga tahun yang lalu dosa-dosa kita diampuni oleh Allah umur yang tersisa dikei barokah nggih ya kula mawon teng panjenengan sing ngaji sing ngrungokno teng pundi mawon pilih kula biyen-biyene turna ngaji banyak kesalahan dan kekeliruan dumateng panjenengan sepindha malih kula dengan rendah hati dan tulus mohon panjenengan maafkan nggih mohon kula njuk sepura teng panjenengan lek wonten kelirune wonten salahe njuk sepura teng panjenengan sampean kabeh pun kulo sepuro tidak punya salah dumateng pangkulo iya muka-muka tidak ada umur sing barokah ya robbana tarofna bi annana tarofna wa annana asrofna ala lalla asrofna fatub alaina tauba taghsili kulla hauba واستر لنا الأورات وآمن الروآت واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد حبي وآله وصحبه إمداد تحت صحبه والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.